Permisi. Mari. Permisi. Iya, mari. Permisi. Mbah. Wong udah mari-mari kok. Loh, kan enggak dipersilakan masuk. Lah ya persilakan masuk, masa persilakan mumbul. Oh, jadi sudah dipersilakan masuk saya. Sudah. Mari. Terima kasih. Iya, iya, mari-mari. Mari, silakan duduk. Itu sedilnya taruh kursi situ. Saya duduk di mana? Hah? Duduknya di mana? Terserah. Ini semua masih kosong kok. Duduk sini ya, Mas. Heeh, silakan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak marah. Enggak. Ah, nanti marah. Enggak kok. Enggak. Anu. Mana nyana? Namanya Ana. Eh. Siapa? Mananya? Namanya. Hah? Namanya. Cepeng. Ini gimana sih kok? Hah? Namanya Gepeng. Saya enggak ada urusan sama Gepeng kok. Terserah mau Gepeng mau bulat. Enggak, maksudnya Mbak ini loh. Iya. Lah yang mana? Namanya siapa? Namana. Gimana sih namanya? Namanya siapa aja kok enggak bisa. Namanya siapa? Gepeng, Mbak. Kok malah bentak-bentak? Ini kok malah bingung sih. Yang bingung tuh Mas. Mas kan mau nanya saya. Lah iya. Iya, tanya dong. Lah iya, nyana. Nyananya mah. Terserah ah. Namanya. Eh, Mas. Ya. Mas tuh ngomong pakai mulut atau pakai apa sih? Wah, lupa ini malam saya. Kelihatan migar mingkup enggak sih? Ketok nyiru mik pula. Aku dhewe sing duwe barang obah kok ya apa lho. Iya pakai ini, pakai mulut. Oh, jadi punya mulut. Mbok tamune liyane sampean weh. Kok marah? Orang ngono tamu kok nyandak cangkem barang. Anu, Mbak ini namanya siapa? Oh, nama saya. Iya. Mbak. Halo. Mesti aku kok aneh. Kok kayak rada edan. Mbak, nama kok gudu terus loh. Namanya siapa? Situ. Situ yang mana? Yang itu loh. Yang mana? Yang itu loh. Saya toh. Apa sih rada ke situ itu loh. Ini gimana sih nanya kok aneh-aneh loh. Lah ya namanya semua ini, Mbak. Oh, ini. Semuanya. Anu, Mas. Kenapa sih kok ketawa kayak orang gila? Yang ketawa sih itu kok malah. Habis Mas juga ketawa sih. Enggak, saya itu kan menghargai Mbak. Iya. Darah raja yang wajib dan mati. Oh iya. Aduh. Kenapa? Masih nganu sendirian. Saya. Oh, senggel. Betul senggel. Senggel. Sumpah. Sumpah. Nanti jangan-jangan udah longset. Senggel betul. Senggel kok, Mas. Oh iya, sendirian tadi datangnya. Iya, Mas. Enggak ada yang nganter. Enggak. Lu kasihan. Kok kasihan? Kasihan. Apa tuh mesaknya? Kasihan. Kasihan, Mas. Mesak akenya. Iya, kasihan. Iya, Mas. Tolong saya, Mas. Tolong saya, jangan nyusah-nyusahin saya lah. Ini tamu kok malah bikin susah sih. Saya ini orang susah. Sama, saya juga. Buat saya ditolong, Thomas. Saya. Waduh, kalau hari ini saya gak punya uang sama sekali, maaf ya. Ide, amit-amit. Gak mau ngapain? Saya gak butuh uang kok. Butuh apa? Butuh pertolongan. Oh, apa ada yang rusak? Apa, gak ada. Orang maksudnya pertolongan mengenai apa sih? Mengenai diri saya ini loh, Mas. Bagaimana? Saya ditolong ya, Mas. Saya ikut Mas. Aduh, saya sendiri ngerekoso. Mas? Yes. Mas, maksud gak kasihan lihat saya coba ini? Kasihan sih, kasihan. Maksud kere ketemu kancangnya lah. Maksud Mas, lihat nih, Mas. Jaret aja udah sobek kayak gini. Lihat nih, kelihatan gak ini? Yang mana? Ini coba, udah robek semua ini. Ya, oh kainnya. Iya, kelihatan gak? Kain? Ya ini? Rapetan aku kok. Anu namanya Mbak Nunu. Iya, Mas. Sendirian. Sendirian. Saya juga sendirian. Iya. Jadi sendiri kan kamu sendiri. Saya juga single kok, saya masih sendiri. Betul, Mas? Hah? Betul? Sumpah. Allah. Yakin golok-gokin mandamin tukang mesin sulikin anak Pak Bikin. Betul kok, kalau gitu mungkin ini ada kiasan kata-kata itu. Gimana, Mas? Pucuk dicinta ulam tiba. Aduh. Saya juga barusan loh, Mas. Kenapa, Mas? Nganu kawin yo. Saya gak bisa ngomong sih soalnya. Apa kita harus bagaimana, harus ngomong apa gak bisa, bagaimana. Jangan khawatir kalau jadi istri saya. Gimana sih, Mas? Ini semua ini, siapa yang punya? Siapa, Mas? Ini semua ini. Mas Gepeng? Saya. Betul? Aduh. Menang sekali saya. Nyablek kok ngasih kacau suwek loh. Enggak, Mas. Aduh, bahagia sekali saya. Aduh, mimpi apa? Saya semalam kok ketemu sama aduh, bos. Iya. Ya, Mas. Jadi, Anda ini bos ya, Mas? Kacang-kacang, sering ngebosi saya. Kok sering ngebosi gimana sih? Oh, kemarin ngebos di. Nganu, tapi sedikit loh. Ngebos apa? Ngebosi. Traktir, traktir. Oh, Bu, saya ditraktir, Mas. Saya lapar loh, Mas. Saya ngebosi. Iya, saya lapar, Mbok, ditraktir. Belum makan? Belum. Sama saya juga belum. Mas, ini gimana sih? Nganu, bagaimananya kalau jadi istriku sendiri? Hah? Ya. Jadi istrinya? Nah, ini anggaplah ini rumahmu sendiri gitu aja. Soalnya saya sendirian. Jadi istrinya? Enggak. Loh, oh enggak, gimana sih? Artinya sini enggak ada yang membenah-benahi ini semua alat-alat rumah tangga ini enggak ada. Jadi ini nantinya jadi hak milik saya, Mas. Itulah. Kalau ditanya sama siapa-siapa, udah diresmikan sendiri gitu aja. Hah? Aduh, jadi gimana? Artinya kalau ditanya apa tetangga? Tetangga kanan luar itu nanti. Kanan kiri? Itu nanti kalau ditanya siapa saudari saya, istrinya Gepeng gitu. Nyonya Gepeng. Nah, Nyonya Gepeng, saya Sinyo Gepeng gitu. Oh, Sinyo. Nah, Nyonya kan sama Sinyo. Aduh, Mas, seneng. Tadinya saya itu mau melamar jadi babu loh, Mas, biar. Wah, Mbak Boni, Mas juga enggak apa-apa kok. Aku jagone lara turu-turu. Berhubung nasib saya yang baik ya, Mas, ya. Iya, saya iya. Malah diterima jadi istri. Iya. Aduh, terima kasih sekali loh, Mas. Iya, pokoknya jangan khawatir. Situ Dek Nunung angkrem ada di sini. Kok angkrem artinya terus tinggal di sini. Iya, ini rumah saya semua. Iya, aduh. Nanti kalau ada tamu, kalau ditanya saya istrinya, tuan iya, rumah. Dong. Iya, saya tuan rumah. Heeh. Gepeng. Ada tamu. Silakan. Hah? Silakan masuk, Mas. Silakan masuk. Anu, kamu kok malah mau pergi loh? Pak, silakan duduk, Pak. Silakan duduk. Ini rumah siapa? Rumah saya. Rumahmu? Apa? Buka. Gimana sih, Mas? Saya di sini kok. Ini apa-apaan sih? Kontrak sudah habis. Ini siapa? Ini yang mau kontrak rumahnya Mas Gepeng? Ini yang punya rumah. Ini gimana sih kok saya jadi bingung? Kamu maaf. Anggap aku sebagai siapa? Anu, Pak Narimo toh. Ayo, bilang. Lah ya Pak Narimo yang punya rumah. Saya datang ini ke rumahku sendiri. Nah ya silahkan, mau mau dewe. Jadi rumahku ini kau anggap apa? Kau anggap apa? Lah ya Pak, dianggap undi-undi kan gak mungkin. Ya rumah, rumahnya Pak Narimo. Kau anggap terminal untuk rayu-rayuan? Bukan, bukan kok Pak. Kamu di sini tuh ikut siapa? Ikut Pak Narimo. Kamu sebagai apa? Pembantu, ojo banter-banter. Ini gimana? Ojo banter-banter? Iya. Anu, ini begini kok, dulu saya pegawai terus dipecat. Sekarang batur, di sini batur. Kok sombong amat kamu? Batur kok saya, ya Pak. Ya Bapak juga gak terang. Artinya saya orang tuh malu-malu, nanti-nantinya malu-maluin. Ya. Ini siapa? Oh ini, tanya sendiri Pak. Malu? Gak apa-apa lah. Ini majikan saya kok. Loh, saya majikannya Kepeng. Aduh. Saya yang punya rumah. Oh, itu ya. Yang punya rumah. Saya minta maaf ya Pak. Oh tidak apa-apa. Ini kamu sih. Kenapa? Katanya kamu yang punya rumah, saya mau diambil istri. Siapa? Saya. Anu, itu aman kok Pak. Jadi kalau saya tidak ada, kamu menganggap ini sebagai rumahmu sendiri. Enggak, kita kan menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Itu baik. Dan menggunakan kecepatan dalam kecepitan. Itu tidak baik. Ya Pak. Sekarang tanya. Ya Pak. Siapa dia, mau apa perlunya? Oh ya Pak. Anu, namanya ngomong sendiri dong. Saya. Ya. Saya Nunung Pak. Nunung. Iya. Nunung. Iya Pak. Nunung. Iya. Nunung. Aku sudah dengar. Sudah dengar nek karo aku adoh wae krungu kok. Artinya malu dong. Malu-malu Bapak ini kenalan apa usaha sih? Bukan usaha, kamu harus tahu sendiri bahwa saya itu sendirian. Iya, Bapak juga duda. Saya menduda sudah lama. Iya, Pak. Dan ini ada cewek yang lumayan sih, Pak. Maaf, Ceng Nunung ya? Iya, Pak. Dari mana? Saya dari desa, Pak. Iya, masa dari kota. Kakinya saja begitu, masa dari desa ya, Pak? Kenapa loh, sih kakinya? Yang penting kan enggak, bukan kakinya, Pak. Yang penting apanya? Ya, itunya loh. Semuanya. Artinya saya tidak membedakan antara desa dan kota. Sama, Pak. Nunung masih Nunung ya? Iya, Pak. Umur berapa? Saya baru 15. 15, Peng? Iya, Pak. Sama-sama. Loh. Kok sama gimana? Artinya Bapak sepantaran. Pantarannya Bapak modar ngapain lo? Jangan membuat malu. Pantaran. Saya tua ini dikarenakan kesibukan. Oh. Karena banyak sibuk. Ya, kelihatan tua kan. Kelihatan tua. Tapi saya masih muda. Oh. Umur saya baru 22. Tambah 22. Berarti 44. Tapi tidak apa umur, yang penting kekayaan. Oh iya ya. Pak. Mobil saya berapa, Pak? Hah? Mobil. Oh iya, Ceng. Berapa? Mobilnya Pak Narimo itu banyak sekali. Yang mana sih, Pak? Artinya kamu itu tahu mobil atau tidak? Tahu, tapi masa mobil ciri-ciri banget kok. Mobil ditarik bola kok dipamerke uang lho. Saya itu orang kaya yang tidak senang pamer, Jen. Enggak sombong. Sebetulnya saya itu perusahaan saya banyak. Oh iya, Pak. Saya punya dealer. Oh? Dealer apa, Pak? Dealer apa? Dealer. Apa? Ya. Sepeda. Tapi tidak apa-apa. Enggak apa-apa. Oh, Ceng Nunung mau cari apa itu? Ini gini loh maksud saya minta maaf dulu ya, Pak ya. Oh, enggak apa-apa. Saya tadi kan mau melamar cari pekerjaan. Melamar cari pekerjaan? Iya, maksud saya mau jadi babu. Enggak taunya mau diambil istri Gepeng, katanya apa? Punya rumah. Jangan. Saya kan ngomong terus terang, saya kan orang desa, lho. Ya nek aja dikandake nggon kuwi wong ora wae kok. Tadi kan kamu sudah megang-megang saya, Pak. Kau mau, Peng? Ya, Pak. Kau mau kawin? Enggak, Pak. Enggak kok, Pak. Enggak kuat ragate. Ceng Nunung? Iya, Pak. Sebetulnya di sini tidak ada pekerjaan. Jadi saya ditolak. Kalau Nunung ke di sini berarti membuat rangsangan-rangsangan yang tidak dikendaki. Terus? Alangkah baiknya Nunung jangan sampai mencari pekerjaan di sini. Terus gimana? Kalau mau. Ya. Ditolak. Apa sih, Pak? Bapak bojo. Pasare ora jawab. Saya itu biasa tidak merayu, tidak bisa paksa begini. Lah ya tapi kan dari sedikit demi sedikit kok mau. Itu sudah menjadi perwatakan, jadi saya tidak bisa. Kalau mau ya mau, kalau tidak ya tidak. Oh, gitu ya. Coba antarkan saja. Iya ya, Pak. Saya melalui gepeng. Iya ya. Anu Jeng Nunung. Iya. Mau kok, Pak? Mau. Nunung mau? Apanya yang mau? Apanya? Lah, mbok. Oh, maksudnya mau diambil istri. Saya oh, mau mengambil istri Nunung. Oh iya, Pak. Tidak tek untuk menyampaikan. Oh iya iya, Pak. Enggak sampai hati. Iya, enggak sampai hati. Iya iya, Jeng Nunung. Iya. Ini terpaksa mau diambil alih. Kok diambil alih? Kayak barang aja. Enggak mau di mau dipakai bosnya sendiri gitu. Maksudnya? Enggak, nganu Dek, Nunung mau dicalonkan menjadi istrinya Pak Narimo. Hah? Tapi saya tidak memaksa kalau mau, Peng. Iya, kalau mau kalau tidak. Kurang mengerti gimana sih? Mau jadi diambil itu diambil apanya yang diambil? Ya, Cek Nunung. Diambil jadi istrinya gitu. Saya. Iya. Ah, ini ah, betul kok enggak apa-apa. Tadi udah termarah-marah kok. Itu memang perwatakannya begitu. Oh. Saya tidak memaksa, Peng. Kalau memang tidak mau ya sudah. Kalau mau syukur, kalau enggak mau ya harus mau. Loh, itu namanya paksaan. Begini aja deh, Pak. Saya udah tahu lah maksudnya Pak Narimo. Oh, jadi sudah tahu. Iya, kalau toh memang Pak Narimo mau mengambil saya untuk dijadikan istri, Pak. Mm-hmm. Saya juga enggak apa-apa kok. Kalau memang Pak Narimo sudah duda betul loh. Saya menduda sudah 15 tahun. Nanti enggak tahunya saya meninggal dunia. Masih punya istri. Enggak, udah lama kok wiwit Majapahit dulu. Kok Majapahit? Menduda terus kok. Sebetulnya saya sudah lama kepengen punya istri. Oh iya, Pak. Bagaimana Nunung kalau saya ambil istri sendiri? Ya sudah, Pak. Mau? Saya mau kok. Tapi di sini jangan sampai kecewa. Enggak, saya enggak. Rumah saya cuma tingkat begini, nanti ini sudah terlalu bagus buat saya, Pak. Ya. Uang saya sedikit, nanti Nunung marah. Enggak. Ngapa, Buyu? Ngapa? Enggak, Pak. Saya mau cari babu sebelah itu terus turun. Jadi Nunung mau? Mau, Pak. Tidak kecewa? Enggak. Nah, sebelumnya lebih baik saya utarakan di depan. Depan. Daripada di belakang nanti kamu kecewa. Iya, Pak. Uang saya cuma sedikit itu. Oh, saya enggak mata duitin kok, Pak. Duitan. Enggak mata duitan. 7 miliar dolar men itu. Apa itu dolar men itu, Pak? Oh, tidak tahu. Batur apa ngerti we dolar men. Lek ngitung mumet tak wis. Kalau yang jikok duit minta taruh ingun kok. Ratau tak itu, uang duit Jepang. Siapa kok duit Jepang? Buat pula kok, Pak. Kau ngerti? Iki calon daramu. Iya, Pak. Iya, Pak. Kau kudu menghargai. Iya, iya, iya, Pak. Awas, kau ra menghargai karo bojoku. Iya, iya, Pak. Pecat kau yang kira. Iya, jangan deh, Pak. Ayo. Iya, Pak. Belanjamu saya kira orang ini. 60. Nah, 60, saya kira tak sudo. Kau di... Kurang. Wis beda bojoku ndi? 60.000 itu sebelah. 60.000 dipotong 40.000. Oh, tinggal 20. 20 ning saben dino. Waduh, nek ngoten sing 20 tak entekne sisan wae. Ini begini aja ya, Pak Narimo. Nah. Saya apa masuk dulu ya? Ndak, ya anu. Gimana? Kamu ke belakang saja. Iya, saya mandi-mandi dulu. Kamare ya, Pak. Ditutupke. Nggih, kamar kecil nomor 3. Loh, kok kamar kecil? Kamare kamar cilik karo gede kan neneng. Lah kene ora kamar kecil, ning kecil yo kecilin banget, cilik banget kok. Ya iya tegese iki dituno. Oh nggih, kamar sing nomor 20. Kamare piro? Loro ta menang. Kamare loro ning nomore 24 karo 20. Iya deh, Pak, saya masuk dulu ya, antar lho, Pak. Iya iya, mari-mari. Nah ini nih, nah, sana walah kemayune ya ampun ya. Kok malah ngemayok-ngemayok ke? Enggak, tadinya sih enggak begitu. Sekarang ngapain dipek juragane. Kamu tahu? Iya. Bahwa ini calon istri saya. Wah, serasi. Iya, ya wong iki bejo. Iya, Pak. Bojo teko dhewe. Teko dhewe ya wong. Rasane kula. Nggih. Pak. Aduh. Saya pulang, Pak. Wis. Bapak kok enggak jemput di lapangan, Pak? Lapangan bal-balan, Pak. Lapangan terbang, enggak bisa turun, Pak, pesawatnya. Sebab? Hah? Sebab saya naik pesawat radio, Pak. Nah, pesawat radio kan turun. Gimana Pak kabarnya? Baik. Ini dapat doa restunya Bapak. Saya sudah lulus, Pak. Lulus? Iya. Bagus. IR, Pak, saya. Insinyur? Insinyur kalau jadi. Kalau enggak jadi PB5, Pak. Loh ini IR ki IR insinyur apa IR pari? IR 13. Anti wereng, Pak, malah ini. Pak, bagaimana kabarnya? Nah, Bapak kok ya tetap hijau elek banget ya. Ya biasa orang tua. Iya, Pak. Terus kabarmu? Seneng, Pak, saya di sana di Sumatera, Pak. Sumatera itu kalau di sini, kalau di sana Sumatera. Kamu itu pelajar apa buruh? Jurusannya lain, Pak. Bahasa Sanskrit. Oh, Sanskerta. Iya, ya sok kerta, ya sak jaya, ya sak karepe sok wongso. Ya bingung kita, gue aja anak aku no tak pateni gue. Aku ngerti anak gedean di pateni biar lahir ya mejen aku. Saiki terus keteranganmu piye? Ini, Pak, sudah dapat saya, Pak. Dapat apa? Bucu. Loh. Kamu mau dapat, Jo? Iya, Pak. Istri, Pak, orang sana, Pak. Peranaan, Pak. Peranaan apa? Ambon sama kepok. Ini gedean apa? Hitam, Pak, orangnya. Oh, orangnya hitam. Tapi mau saya ajak masuk malu, Pak, saya. Welek banget, oh, Pak. Ini kebetulan sekali. Ini tadi malah ngetur ke reok ben minggat. Kebetulan sekali. Iya. Hmm? Karena saya sendirian, saya juga akan kawin. Oh, Bapak. Aku arep kawin meneh. Bapak. Cucuku. Loh. Malah rame, Pak. Bareng saja, Pak. Lah iya, bareng-bareng kan aku kudu kawin di sini. Saya waktu minggat dari rumah dulu kan belum sunat, toh, Pak. Bapak. Saya. Aduro. Sekarang juga, Pak. Pengestune Bapak kejepit sadel. Ujane kawin. Oh, bongso kejepit sadel. Nah, sekarang begini. Ini memang kalau kamu akan kawin, iya, saya Pak juga akan kawin. Iya, Pak. Dan calon ibumu sudah ada di sini. Ini siapa, Pak? Ini ibu. Ini calon ibumu. Hah? Calon ibumu. Wah, kok cilik banget. Maksudnya gede dewe kok boleh. Ini sudah bapak pas anak rapat rampung. Rampungnya piye? Ini umur 15, bapak 79. Bayi berangkang bapak pas melumah. Ora apa-apa. Aku ya arep anu, ya. Ini siapa? Ini kenalkan, Nun. Ini anakku yang di Sumatera. Sumatera. Oh, saya ini di Aceh, Bu. Bu, kok di Aceh? Aceh, enggak ngelontok terus pindah saya. Oh, ini anaknya Pak Narimo ya? Iya. Kenalkan, saya calon istrinya bapakmu. Ibu. Iya. Ini Ibu. Iya, Ibu. Ngakunya Ibu malah lebih pipis. Aja suwe-suwe. Ayu banget kulitnya kuning, waduh kini. Oh. Ya, siapa panggil istri saya? Aku kenal, iya. No. Enggak. Lu kok panggil enggak sih, Mas? Alah, jenengmu gempol apa ya? Kue bareng kepedo ibuku mati aku. Jangan serengengin, tuh. Panu. Martini atau Martince gitu loh. Bes, biar Martinya Rubeski karemu. Toh? Apa, Pak? Mana istrimu? Maaf, Pak, ini calon istri saya. Calon istrimu? Iya, dia dulu kuli pelabuhan, Pak, dulu. Kenalkan, Pak. Nama saya Martini. Iya. Masa mau cari kawin sama mbahmu? Gule awet ngirit, Pak, itu. Itu nek pupuran yang terima beras di mamah kapiok itu. Lah, bapakmu saja kawin dengan gadis seperti ini. Kamu orang tua kamu ambil istri. Ya biar, Pak, wong tua itu malah mateng. Oh, jadinya ini jodoh. Timbangi tua ora dipek enggak ditebas wong. Ya sekarang begini, Nu. Ini kenalkan ini calon. Iya, Bu, ini. Calonnya anakku. Ini yang menantuku. Yang mana? Itu siapa, Mas Lanto? Ini calon ibuku, sayang. Yang mana? Aduh, aku ngerti sayang, mbek kowe kok iso merepet iki. Ini kan kenalkan ya. Loh. Mami kan anak saya. Mami. Nunung, anakku. Loh. Martini, ya. Boleh kau menangis, tapi aja mbrebeki tangga tepare. Ndarai bapak nanggap wayang wong nekake durasa sono. Itu anak saya betul kok, Mami. Ya. Aduh, Mi, kemana aja sih, Mi? Aduh, Nung, gak sangka ketemu kamu lagi, Nung, berapa tahun. Maaf, Pak, ini kalau kejadian gimana ya? Nung anaknya Martini, saya anaknya Bapak. Nah, ini besok kalau lebaran, kalau ala-bala gimana ya? Ini gimana sih? Ya, ya sekarang begini, saya tahu bahwa Martini adalah ibunya Nunung. Calon saya. Ini ibu saya, Mami. Anu, Ceng Nunung. Hah? Itu kok enggak jadi mandi sih? Enggak, ini tadi dipanggil sama majikanmu itu loh. Ada apa, Cok? Loh, Mas Ranto. Gepeng kok ada sini kamu? Saya ikut. Ini bapakmu, Mas. Ini melaku. Ikut saya sekarang, Gepeng. Loh, ini gimana sih, Pak? Ini sebentar lagi bapakmu, Mpak Narima mau kawin sama itu, Ceng Nunung. Iya. Ngerti aku, biar mulai ngemben-ben. Aku ya. Mas Ranto. Kabarnya gimana? Ya, tetap sama si Bijo Angrem itu ya. Mau kawin? Mm-mm. Mau jadi? Ih, amit-amit. Loh, kok kau tekan-kannya pernah wabah? Gepeng, kamu kok di sini ada apa? Saya sudah pengawal pribadi sekarang. Kamu bekerja di sini? Asisten pribadi. Lama aja, gak sangka-sangka kalau kita mau ketemu keluarga masa itu. Ini siapa? Niki riyan kendaraanku loh. Guru. Loh, jadi, waktu itu kan saya tinggalkan nganu. Bayi saya itu gimana? Ya, punya anak kan dulu perempuan itu loh. Ya ini, Nung. Ya. Ini bapakmu, Nung. Loh, ya, kan ini bapak. Ini gimana sih? Ya. Pak. Kok anakku, waduh, mana tahan. Loh, padahal kamu kan mau jadi istrinya Pak Narimo. Iya. Waduh, Pak Narimo, mantu saya Pak Narimo ya. Loh, Peng, ya. Ini gimana, Pak? Kalau Bapak mantunya Gepeng, Bapak juga mantu saya. Sebab Marini ini istri saya, Nunung anaknya Marini ya, Tole Narimo. Jadi oh, tak ketagihan, Peng. Sekarang begini saja. Karena saya sudah tahu semua, iya, Pak. Sekarang si anak saya Ranto akan saya jadikan suaminya Nunung. Loh, mau didapatkan Nunung? Iya. Tuh. Lah terus? Terus bapak itu kembali saja. Oh, mau? Ya, ya boleh-boleh deh. Boleh-boleh lah. Barang mau mrotmu. Betul. Jadi ini gini ya. Oh, kalau gitu mau kawin lagi? Heeh. Jadi kalau gitu Gepeng kawin lagi. Iya. Ini saya sumpah, Peng. Iya. Saya dengan istrimu itu enggak apa-apa. Sebab tidurnya saja di setan-setan. Terima kasih sama Pak Narimo. Iya. Berarti ini saya yang tadinya udah cerai sama istri saya mau kawin lagi nih ya. Iya. Jadi ini Bapak mau kawin lagi nih ya. Kalau begitu kita kawin lagi ya, Mas Gepeng. Iya, ceritanya jadi ini Mas Gepeng mau kawin lagi ya. Nah, habisnya gimana? Soalnya ya daripada kita cari yang lain ya, Pak. Pak enggak mau kan. Jadi kita berdua kawin lagi nih ya.